بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمورنا في الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين وأخواتي في الله، حفظني وحفظكم الله. Sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan pelajari bersama dari upaya usaha kita untuk mensucikan jiwa. Untuk kesempatan yang berbahagia sore hari ini, kiat yang berikutnya adalah tudzakkirul maut wa liqa'illahi 'azza wa jalla. Di antara kiat untuk mensucikan jiwa kita adalah tudzakkirul maut, mengingat kematian. Wa liqa'illah, dan mengingat perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai segenap orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya jiwa itu untuk memperhatikan apa yang telah diusahakan untuk hari esok. Ikhwani fiddin, hafidhani wa hafidhakumullah, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Apa seruan yang Allah Ta'ala sebutkan pertama kali di ayat yang kita baca ini adalah ittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah saja diri-diri kalian dari sebab-sebab yang akan mendatangkan kemurkaan Allah. Bifi'lil awamir, dengan mengerjakan perintah-perintah, wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangan-larangan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan ikhwan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar jiwa ini memperhatikan apa yang telah diperbuat, apa yang telah dilakukan di dunia ini, li ghadin, untuk hari esok, di yaumil qiyamah. Ini perintah, karena Allah telah sebutkan di sini dengan lamul amr. Wal tanzur. Lamnya namanya lam apa ikhwah? Lamul amr. Kita tahu tanda ini lamul amr menjazmkan fi'il mudhari kemudian digelui dengan waw. Dan hendaknya jiwa itu untuk melihat, memperhatikan dari apa yang telah diusahakan di dunia ini untuk hari esok. Wabillahi taufiq. Mari kita semua ikhwah, ummahat wal akhwat, untuk memperhatikan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan, baik fi'liyah maupun qauliyah, ucapan maupun perbuatan kita, itu untuk hari kemudian. Jangan sampai barakallahu fikum jami'an perbuatan-perbuatannya ini tidak dibangun di atas dasar ketakwaan. Jangan sampai perbuatan di dunia ini berisi pelanggaran-pelanggaran. Sehingga Allah Ta'ala seru agar jiwa, diri-diri kita memperhatikan yang sedang kita berbuat ini. Untuk apa? Lihodin. Tidak, apakah perbuatan saya ini akan bermanfaat besok di akhirat? Apakah ucapan saya ini akan bermanfaat besok di akhirat? Itu soal yang harus kita terbitkan, munculkan setiap kali kita beramal, setiap kali kita akan berucap. Untuk berpikir. Berpikir untuk kehidupan setelah kematian. Jika kehidupan diawali dengan alam apa ya? Alam barzakh. Karena kita sekarang ini berada pada fase yang ketiga dari tahapan-tahapan kehidupan. Yang pertama, kita berada pada fase tahapan yang waktu itu belum bisa disebut. Sudah pernah kita sampaikan. Kita sudah tercatat, ditakdirkan oleh Allah SWT. Namun di saat itu kita belum bisa disebut. Seperti dalam surat Al-Insan. Ayat yang pertama. Hal ata'ala al-insan hinun minad dari lam yakun syai'an mazkura. Apakah sudah datang pada manusia satu masa yang di saat itu lam yakun syai'an mazkura, belum menjadi sesuatu mazkura yang bisa disebut. Ini dikatakan alam adam, alam yang belum ada. Ini fase yang pertama. Jadi kita sudah Allah takdirkan, namun di saat itu kita masih dalam kondisi belum bisa disebut, mau disebut sebagai apa. Nah, fase yang kedua adalah fase di alam kandungan. Ya. Mahalatul hamil. Ketika bapak ibu kita berkeluarga, menikah, kemudian hamil, mengandung kita, nah kita itu berada di fase itu. Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqakum fi butuni ummahatikum khalqa min ba'di khalqin fi zulumati salat. Allah, dia yang mencipta kalian di perut-perut ibu-ibu kalian. Penciptaan demi penciptaan fi zulumati salat, pada tiga kegelapan. Gelap di saat di dalam perut, gelap di saat di alam rahim, di dalam rahim, kemudian gelap dengan selaput lendir yang meliliti janin. Jadi amat sangat gelap keberadaan kita di saat itu. Sehingga enggak tahu apa-apa ikhwah. Apa kalian tahu ketika di perut ibu? Kan enggak ingat kan? Enggak ingat. Itu berada dalam kegelapan yang bertubi. Di dalam perut sudah gelap, ya, di rahim, rahim itu di perut, bukan di luar perut. Kemudian janin dibungkus oleh selaput. Ya, janin ada selaputnya di dalam rahim, di dalam perut si dulumati salah. Tiga kegelapan. Itu namanya fase yang kedua. Kemudian fase yang ketiga, ini sekarang kita. Allah akhrajakum, Allah akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an. Dalam keadaan kalian tidak mengetahui sedikit pun. Itu hikmah itu. Hikmah kita keluar dari perut ibu kita. Memang dalam keadaan kita belum tahu sedikit pun. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah jadikan buat kalian pendengaran, penglihatan, hati, agar kalian itu bersyukur. Itu fase yang sedang kita hadapi ini. Dua fase lagi. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ ila yawmi yub'atsun. Dan di belakang mereka nanti setelah kehidupan dunia ada alam barzakh. Alam barzakh itu ila yawmi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Ini kita belum mengalami. Karena alam barzakh ini akan dilalui setelah apa ikhwah? Adanya kematian. Ya, kematian ini adalah merupakan pemisah dari kehidupan kita di dunia ini untuk menuju kehidupan di akhirat yang diawali dengan alam barzakh. Kemudian fase yang kelima adalah alam akhirah. Marhalatul akhirah. Tingkatan yang terakhir. Alam akhirat, alam yang terakhir. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian sungguh kalian setelah itu nanti akan menjadi mati. Summa innakum ba'da dzalika tub'atsun. Kemudian setelah itu kalian akan dibangkitkan. Menuju proses akhir dari semuanya. Apakah nanti sebagai ashabul jannah atau ashabul nar? Dua tahapan ini belum kita lalui. Dan dua tahapan ini adalah tahapan yang dikatakan jarul jaza. Tempat negeri untuk dibalasi. Sedangkan sekarang ini adalah jarul imtihan wal bala. Tempat imtihan, ujian, wal bala dan cobaan. Jika di dunia ini isinya itu, ikhwah. Ya, diuji dengan kebahagiaan. Dicoba dengan kesengsaraan. Diuji dengan rezeki lancar. Dicoba dengan sempitnya pemasukan. Terus, itu keberadaan yang di muka bumi ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji kalian. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Apakah dia ketika mendapatkan kenikmatan juga bagus, paling bagus amalannya? Apakah dia ketika mendapatkan kesengsaraan juga paling bagus amalannya? Sehingga gak henti. Gak henti. Oleh sebab yang demikian ikhwani fiddin, hafizani wa hafizakumullah, ini yang harus diingatkan pada diri kita. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan akfiru zikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian zikra, mengingat hadinil lazzat, penghancur dari kelezatan. Yakni al-maut, kematian. Beliau perintahkan yang demikian, ikhwah. Beliau perintahkan untuk kita memperbanyak mengingat pemutus penghancur dari kelezatan, yaitu kematian. Supaya kita ingat ketika mendapatkan nikmat, kita itu akan mati. Biasanya orang ingat mati itu ketika lagi dapat musibah, mendapatkan kesulitan, ya, mendapatkan hal-hal yang betul-betul terasa berat sekali. Dia baru ingat, ya, kita pun nanti akan meninggal dunia. Tapi di saat dia mendapatkan nikmat, kelapangan, kelonggaran, itu kadang lalai, itu kadang lupa. Pada sebab yang demikian, barakallahu fikum jami'an, mengingat kematian ini adalah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, untuk banyak-banyak mengingat mati. Mengingat mati, ikhwah, akhwati fillah, barakallahu li wa lakum, itu bukan berarti menjadikan seorang itu jadi ngokro, patah semangat. Tidak. Justru dengan banyak mengingat mati, kita akan menjadi orang yang optimis. Saya optimis, ya. Menjadi orang yang betul-betul tidak ada putus asa. Harapan itu sangat tinggi. Karena apa yang ia dapati akan dijadikan bekal oleh dia untuk masa setelah matinya. Jadi fahami bahasa saya? Baik. Itu yang menjadikan dia optimis. Jadi apa saja yang ia lakukan di muka bumi ini, baik itu mendapatkan kebaikan atau dia mendapatkan hal yang ia tidak suka, bagaimana ia akan jadikan itu sebagai bekal untuk kehidupan yang hakiki, untuk meraih kebahagiaan setelah kematian. Karena dunia ini, kalau orang mengatakan bahagia, itu terbatas. Ya, terbatas, ya. Karena bisa jadi pagi bahagia, siang mulai ada ansang-ansang, sorenya hilang bahagianya. Itu di dunia, sifatnya hanya sementara saja. Pagi hari dengan keluarga, wah terasa senang, bahagia, cerah, ceria. Tiba-tiba sore hari, istrinya meninggal dunia. Itu bisa saja terjadi. Bahagia atau sedih kalau istrinya meninggal? Saya tanya nih, Pak. Bahagia apa enggak? Kok gak jawab? Bahagia gitu ya. Ya sedih. Sedih. Istrinya meninggal itu sedih. Padahal tadi pagi baru bahagia, sore sudah sedih. Itu yang namanya dunia. Gak ada yang langgeng. Sehingga kebahagiaan hakiki yaitu tadi, setelah kematian. Sebab itu, dengan banyak mengingat mati, kebahagiaannya itu nanti akan terbungkus dengan kebaikan ketika di dunia. Kesedihannya pun akan terbungkus dengan kebaikan. Karena untuk meraih keutamaan di akhirat. Karena semuanya itu ujian dari Allah. Ya, semuanya ujian dari Allah. Kebahagiaan itu imtihan, kesedihan itu bala. Itu semuanya adalah bentuk perkara-perkara yang akan diterima oleh setiap insan ketika di dunia ini. Makanya tidak usah ada orang menilai orang lain, jenengan lah senang terus ya mas, atau sedih. Ngapain kita sedih-sedih diceritakan kepada manusia? Kan gak butuh kita cerita kepada manusia sedih-sedih, Pak. Ya kalau kita sedih, ceritakan saja kepada Allah Ta'ala. Jadi paham ya? Nah kita berkeluh kesah dengan manusia. saya begini. Lalu apa manfaatnya? Manusia juga mengalami hal yang sama. Apakah yang diceritakan kesedihan, kesusahan juga gak susah dia? Dia juga mengalami kesusahan, kesedihan. Lebih aman dia ceritakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga orang melihatnya selalu bahagia, ceria. Walaupun pasti grudek di pikirannya, Pak. Tapi itu terlihat senang, bahagia. Wabillahi taufiq. Nah ini, jadi perbanyaklah mengingat mati. Sehingga apa saja yang sedang kita hadapi itu akan menjadi sebab untuk kebahagiaan kita setelah mati. Sedih akan dibungkus dengan bentuk saya harus bersabar dengan ujian ini. Saya harus tetap istiqomah dengan ujian ini. Saya harus lebih meningkatkan ketakwaan dengan ujian ini. Begitu. Jika jadi kebaikan, karena ingat mati. Ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, ini ujian. Jadi Allah, apakah saya akan menjadi orang yang lalai dengan nikmat ini? Karena mengingat mati, ia akan bungkus kenikmatan-kenikmatan ini untuk kebahagiaan nanti setelah matinya. Ia jadikan kenikmatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik harta, atau ilmu, atau tenaga, atau apa saja ikhwah. Karena dia ingat mati, dia akan betul-betul lakukan, dia jalankan kebahagiaan ini untuk kebahagiaan dia di akhirat nanti. Wabillahi taufik. Jika tidak ada rasa pesimis atau putus asa ketika orang banyak mengingat kematian. Jangan seperti ini, ikhwah. Dia lagi bersendoguro dengan anak-anak. Mungkin anaknya 5, masih kecil-kecil. Kan menyenangkan itu. Terus dia ingat mati. Kalau saya mati, kasihan anak-anak ini ya. Terus bagaimana nanti kasih makannya ya. Barakallahu fikum jami'an. Itu semuanya, barakallahu fik. Sudah Allah Ta'ala atur. Andai kata terjadi seperti yang Anda pikirkan demikian, itu semuanya sudah Allah atur. Tidak usah ada kekhawatiran. Tidak usah ada kekhawatiran. Justru ketika melihat anak-anak ini, ketika dia meninggal dunia, akan menjadi anak-anak yang soleh, yang solihah, yang akan mendoakan dirinya nanti. Betul dia terfikir, sehingga kebahagiaannya itu betul-betul menjadi, kesedihannya akan menjadi kebahagiaan. Kan sedih ya kalau mati duluan, ini hanya masih kecil-kecil, istrinya bagaimana, kan sedih. Apalagi punya pikiran, nanti diambil orang, lah ini. Hilangkan yang demikian. Justru yang muncul kesedihannya itu mendatangkan kebahagiaan karena mengingat kematian. Ya, akan jadi anak-anak yang baik yang akan mendoakan dirinya. Hadanya. Bukan malah holokru. Lemes tidak. Akan menjadi semangat. Nah. Al-mautu wal-faisalu bain hadhihi ad-dar wa daril qarar. Kematian itu adalah faisal, pemisah antara tempat tinggal di dunia ini dengan tempat tinggal yang abadi. Itu dengan kematian. Makanya doa ketika seorang sholat jenazah itu doa yang sangat baik sekali. Didoakan agar Allah Ta'ala mengganti rumahnya yang lebih baik dari rumah dia. Ini permintaan supaya digantikan rumahnya yang akan dia tempati yang lebih baik daripada rumah tempat tinggal dia. Wabillahi taufik. Sudah barakallahu fiik, sudah hafal doa salat jenazah ya? Sudah ya? Nah itu. Ketika memanjatkan dalam keadaan dia harus ikhlas. Supaya bermanfaat doanya. Supaya Allah kabulkan doanya. Dan bermanfaat bagi si mayit. Wal fasil baina waqtil amal wal jazaa'i. Kematian itu juga pemisah antara waktu dia beramal dan balasan dari amalan. Waktu beramal berarti sekarang. Sore hari ini kita sedang beramal. Dari pagi sampai sekarang kita sedang beramal. Berbuat. Balasannya ikhwah nanti setelah dipisah dengan kematian. Apakah amalan-amalan kita ini akan dibalasi dengan kebaikan? Ataukah na'udzubillah dibalasi dengan kejelekan? Wabillahi taufiq. Wa huwa al-hadul farid baina taqdimi zat wa mulaqati jazaihi. Dan kematian itu juga merupakan al-hadul farid, batasan yang akan memisahkan baina taqdimi zat, antara mendahulukan perbekalan dengan perjumpaan dengan balasannya. Itu dengan kematian. Sehingga tidak perlu kita atau tidak butuh kita untuk mendapatkan balasan-balasan dari pujian manusia. Tidak butuh kita. Tunggu saja. Tunggu saja, ikhwan. Sabar, pasti Allah akan balasi amalan-amalan kita. Jangan ingin disegerakan untuk mendapatkan bagaimana hasil dari perbuatan kita. Karena ini bukan tempat untuk membalasi dari amalan-amalan soleh. Tapi nanti setelah kematian. Namun kadang didapati di sana ada orang yang betul-betul mendapatkan balasan baik di dunia ini. Itu adalah busro. Kabar gembira untuk orang yang beriman. Dikasih kabar dengan segera. Yang nanti akan ia peroleh lebih bagus lagi setelah kematiannya. Fala majal ba'dahu. Kematian itu ikhwah. Ketika datang, sudah tidak ada tempat setelah kematian litaubah. Untuk bertobat. Jadi ketika sudah meninggal dunia, itu sudah tidak bisa bertobat lagi. Wal istighfar. Sudah tidak ada tempat lagi untuk meminta ampun kepada Allah. Ketika sudah datang kematian. Minas sayyi'ah. Dari perbuatan jeleknya. Jadi perbuatan jelek yang belum sempat ia bertobat dan beristighfar. Minta ampun kepada Allah. Maka sudah bukan tempatnya lagi setelah kematian. Oleh sebab yang demikian. Manfaatkan. Waktu yang Allah berikan pada kita untuk memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Ucapkan astaghfirullah. Atau lebih lengkap lagi, astaghfirullahaladzim. Atau lebih lengkap lagi dari istighfar yang diajarkan oleh Rasul. Termasuk di dalamnya sayyidul istighfar. Anjatkan yang demikian. Wala majal ba'dahu listikhsari minal hasanat. Begitu pula sebaliknya. Sudah bukan tempatnya lagi setelah kematian itu untuk memperbanyak hasanat, kebaikan-kebaikan. Sudah selesai. Nabi khabarkan demikian. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Jika anak Adam meninggal, in qata'a amaluhu, amalannya putus. Karena sudah tidak bisa lagi dia beramal. Ya, sudah tidak bisa berangkat lagi ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk hadir di majlis ilmu. Karena sudah terputus dia dengan kematian. Sudah tidak bisa lagi puasa. Sudah tidak bisa lagi mencari nafkah untuk keluarga. Amalannya putus. Dengan sebab apa? Dengan sebab kematian. Sudah tidak bisa istighfar memperbanyak hasanat. Kecuali apa yang sudah ia upayakan, usahakan di saat hidupnya. Berupa ilmu, yang diamalkan berupa sedekah jariyah, berupa anak soleh yang mendoakan. Ini upaya dia usaha di saat hidupnya. Nah itu yang masih bisa menambah hasanat. Adapun untuk dia berusaha di saat matinya sudah tidak bisa. Sudah mati, keguguran saja diantar. Mandi saja dimandikan. Pakai kafan saja dipakaikan. Sudah bisa beramal. Namun masih bisa mendapatkan hasanat dengan sebab amalan dia di saat hidupnya. Makanya kita harus pandai-pandai membidik amalan mana yang nanti akan bisa mengalirkan pahala di saat saya telah meninggal dunia. Itu yang harus kita bidik. Semampu kita, ikhwah. Dan dengan niatan itu nanti akan sampai. Walaupun kita tidak bisa mengerjakannya. Begitu. Ya, harus niatan yang kuat. Nah, wabillahi taufiq. Sudah tidak bisa lagi beramal ketika sudah meninggalkan dunia ini. Namun masih bisa mendapatkan apa ya, Pak? Hasanah dengan sebab usaha dia. Ya. Allah Subhanahu wa taala khabarkan hal yang demikian ini. Wa la taziru waziratu wizra ukhra. Ya, seseorang itu tidak akan memikul dosa dari orang lain. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada bagi seorang kecuali dari apa yang telah ia usahakan. Jadi usaha dia itu ketika adalah untuk jariah, maka akan menjadi jariah. Usaha dia ya, untuk mendidik anaknya supaya saleh yang salehah, maka ketika meninggalnya akan menjadi anak yang saleh yang salehah, yang akan mendoakan untuk orang tuanya. Makanya orang tua jangan lupa untuk berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, berilah aku, anugerahilah aku keturunan yang saleh. Anaknya saleh, salihah, cucunya saleh, salihah. Setelah cucu apa? Buyut. Soleh, soleha. Setelah buyut, tangga. Tangga, soleh, soleha. Setelah tangga, wareng. Soleh, soleha. Setelah wareng, udeg-udeg. Gantung siwur, petarangan bubra. Itu sampai tujuh ikhwan. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam menjelaskan dalam Kitabul Jami' ya, bab albir wasillah, ya, untuk melakukan silah, silah itu untuk aqarib, bir itu untuk walidain, sehingga birul walidain, silah berarti silaturrahim, itu aqarib yang harus kita sambung, disebutkan sampai level 4 jad, 4 kakek. Itu yang namanya aqarib. Berarti, bah, terus bah buyut, bah, sanggah, wareng. Empat level. Apakah sudah kita laksanakan yang demikian? Lah mungkin saudara-saudaranya, bah, kita juga kenal sudah ya. Hal itu memang adat Jawa sangat mudah untuk melalaikan yang namanya nazar. Bahkan mungkin saudara-saudara bapak kita dan keturunannya ke bawah juga mungkin gak kenal pula. Itu baru bapak. Setelah bapak kan mbah. Mbah tuh bapak saudara-saudaranya mbah. Punya mbah masih? Mbah kaku berapa saudaranya? Mbah putri berapa saudaranya? Apakah kalian ada yang disebut sebagai buyut? Ada mbah buyutnya berapa? Wabillahi taufiq. Mohon kepada Allah untuk diberi keturunan-keturunan yang saleh. Berupaya, berusaha. Karena ini yang nanti akan bisa bermanfaat. Mengalir pahalanya. Dengan didikan yang benar untuk menjadi anak yang saleh. anak soleh itu tahu enggak? Ini anak-anak, biar tahu anak soleh. Anak soleh yang gimana anak soleh? Anak dikatakan soleh itu bagaimana soleh? Ada yang namanya soleh enggak? Itu bahaya sebelum jadi anak soleh. Jadi, dikatakan orang soleh itu adalah orang yang menunaikan hak Allah dan hak hamba-hamba Allah. Itu baru dikatakan orang yang soleh. Jadi, berat juga ya. Jadi, untuk dikatakan soleh, orang yang soleh adalah orang yang menegakkan, menunaikan hak Allah dan hak-hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Itu soleh. Padahal klasifikasi urut-urutan tingkat kemuliaan itu dimulai dari Nabi, kemudian Siddiqun, kemudian Syuhada, kemudian Salihun. Orang soleh ternyata tingkat yang keempat. Tapi kok ya berat banget. Kita tuh menjadi orang yang soleh itu ternyata sungguh-sungguh butuh perjuangan. Nah ini, itu harapan. Minta kepada Allah untuk memiliki anak-anak yang waladun salih. Dididik supaya mengenal hak Allah. Dididik supaya mengenal hak hamba-hamba Allah. Perintahkan untuk menunaikannya. Sehingga menjadi anak yang salih, yang salih. Ini anaknya dan bermanfaat setelah kematiannya. Akhwani fi din, hadzani wa hadzakum Allah wa khatibillah. Barakallahu wa lakunna. Sehingga setelah kematian ini tidak ada tempat lagi untuk memperbanyak hasanah. Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan kepada kita. وَلَيْسَتِ الطَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Bukanlah taubat itu untuk orang-orang yang melakukan sayyi'at sehingga kematian telah datang kepada salah seorang di antara kalian, lalu ia berkata, sesungguhnya aku bertobat sekarang. Itu enggak, bukan dikatakan tobat yang demikian itu, ikhwah. Enggak dikategorikan dia bertobat. Jadi tobat itu, barakallahu fikum, hendaknya dilakukan oleh orang yang berbuat sayyi'at sebelum datangnya apa? Kematian. Nah, kalau sudah datangnya kematian, tidak jadi dikatakan sebagai taubat. Karena taubat itu ada batas waktu. Ya, taubat itu ada batas waktu. Ada taubat yang dibatasi waktunya secara global. Jadi setelah apa? Terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Ya, terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Itu sudah ditutup tobat totalitas. Adapun untuk batas waktu setiap orang itu ketika ruh sudah sampai kemana, ya, tenggorokannya, horor. Itu sudah ditutup pintu tobat. Sehingga tobat itu bukan untuk orang yang berbuat syi'at sampai datangnya kematian baru mengatakan ini tutul ana, sesungguhnya aku bertobat sekarang. Tidak diterima. Coba lihat. Bagaimana Fir'aun ketika Allah tenggelamkan beserta bala tentaranya. Terlontar ucapan. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Rabbnya Musa dan Harun alaihimassalam. Tidak diterima. Allah khabarkan. Bagaimana kita ya tidak tahu. Apa yang terjadi pada perkataan Fir'aun. Sudah di dasar laut tinggal ditutup saja. Allah khabarkan. Tidak diterima yang demikian ini. Karena kematian sudah mendatanginya. Kok baru mengatakan aku beriman dengan Rabbnya Musa dan tidak, jangan ditunda-tunda. Bertobat itu jangan ditunda-tunda. dosa yang dikerjakan itu jangan dipelihara. Memelihara dosa itu enggak ada untungnya, ya. Rugi. Ya kalau memelihara itu yang bermanfaat dan memelihara dosa. Dosa segera ditutup dengan tobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaliqin. Summa huwa mutrakun. Kullan nafila mahalah. Wa mulaqihim bila waidin. Kemudian kematian itu akan menjumpai setiap manusia. Tidak ada mahalah. Semuanya akan datang. Tidak ada kemustahilan. Dan kematian itu akan menjumpai mereka bila roidin. Tidak ada keraguan sama sekali. Walaupun kalian bersembunyi di bunker. Ya, di bunker. Itu gak ada kemustahilan ketika kematian itu datang. Apa dikira ketika sembunyi di bunker terus aman? Gak mati. Nah itu yang ketika Merapi panas itu. Itu sembunyi di bunker. Biar agak sedikit dingin di kamar mandi kan anis-anis. Jadi gak sampai letusan, cuman hawa yang sangat panas. Sehingga bunkernya menjadi panas sekali, gak tahan di dalamnya. Paling bersembunyi. Allah khabarkan kepada kita, Qul, innal mauta alladhi tafirruna minhu, fa innahu mulaqikum. Katakan, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kalian. Jadi jangan lari dari yang namanya kematian, ikhwan. Mestinya kematian dirindukan apa enggak? Ini soal lah ini, soal. Kematian dirindukan apa enggak? Saya rindu dengan kematian. Kayak gitu apa enggak? Antum rindu enggak untuk berjumpa dengan Allah? Ha. Untuk bisa berjumpa dengan Allah, enggak mungkin di dunia, ikhwan. Rasanya berat juga ya untuk merindukan ini ya. Kematian sebenarnya. Karena umumnya orang dengan mati itu sedikit takut. Padahal pasti akan datang. Karena tadi sangat dianjurkan untuk ziaratul kubur. Di antaranya ini. Kuntu nahaytukum an ziaratul kubur. Kata Rasul alaihi salatu wassalam. Dulu aku larang kalian berziarah kubur. Fazuruha. Maka hendaknya sekarang kalian ziarah kubur. Fa innaha tadzkurukumul maut. Karena ziarah kubur itu akan mengingat kalian akan kematian. Jadi kita nanti akan mati. Walaupun kita lari, kematian itu akan mendatanginya. Tidak mau menunggak. Walaupun gaspol larinya, tetap ikhlas. Tetap akan menjumpainya. Enggak mungkin enggak. Aynama takunu yudrikumul maut, walau kuntum fi burujin musayyada. Dimanapun kalian berada, kematian itu akan menjumpai kalian. Walau kuntum fi burujin musayyada. Walaupun kalian di penteng atau tempat tinggal yang sangat-sangat kuat, sangat kokoh. Ya, seperti bunker tadi. Taruhlah bunker dibom saja itu enggak hancur. Tapi kematian itu akan menjumpai kalian. Lewat mana ya? Tidak usah nanya lewat mana ya, Pak. Karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin orang mikirnya kalau terbuka kayak gini mungkin ya gampang matinya. Kalau dibungker kan sudah rapat kayak gitu. Lewat mana ya? Oh. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu kuasa. Gak ada kesulitan sedikit pun. Karena sebab yang demikian barakallahu fikum jami'an mempersiapkan itu lebih baik. Mempersiapkan itu lebih baik. justru yang sehat-sehat itulah yang harus banyak mempersiapkan diri. Kalau yang sudah sakit-sakitan kan sudah ada sebab. Oh, ini bisa jadi sebab untuk kematian saya. Apa yang sudah sepuh-sepuh? Ada sepuh enggak ini? Belum saya bu. Itu sudah sepuh lah ya. Sudah muda nanti bisa melihat anak cucu. Itu pun juga dia sudah tahu bahwa dirinya pun akan meninggalkan dunia ini. Yang jadi masalah itu yang masih muda-muda, yang kadang tidak merasa akan meninggal dunia. Berarti harus ditekankan untuk banyak mengingat mati. Banyak mengingat mati, karena itu akan menjadikan bersih hatinya. Bagaimana dikatakan bersih? Karena dia akan berusaha untuk sebaik mungkin di saat hidupnya. Karena setelah matinya dia tinggal memetik hasilnya. Kepengen gak di alam kubur ditemani oleh rojulun, seseorang yang bagus, bersih, putih, atau yang bau, yang buruk muka? Pilih yang mana ya, Pak? Amalan sholat hendakkan Allah Ta'ala jadikan rupa yang bagus, yang menyenangkan, tidak menakutkan, akan menemani sampai dibangkitkan dari alam kuburnya. Ya makanya jangan bosan ya beramal sholat. Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bosan untuk membalasi, walaupun kecil dianggap oleh kita, Allah tidak bosan untuk membalasi. Makanya rutinitas dari kegiatan amalan sholat kita itu jangan sampai menjadikan seorang itu bosan. Dia ketika dalam keadaan sudah hampir jemu, ambil amalan sholat yang lain untuk aktivitas. Supaya nanti tidak ditinggalkan amalan sholat yang sebelumnya. Nah, kadang orang dengan rutinitas harian seperti itu ada rasa jemu. Tapi bagaimana untuk membangkitkan? Supaya rasa jenuh ini tidak sampai hilang nanti. Wabillahi taufik. Qani fi din hafizani wa hafizakumullah. Wa huwa ma'a dhalika ya'ti lil anam wa ja'akan. Dan kematian itu bersamaan dengan penjelasan seperti tadi pasti akan menjumpai, walaupun orang lari pun nanti akan mendatanginya. Bersamaan dengan itu, kematian itu akan datang kepada manusia tiba-tiba. Tiba-tiba. Sehingga orang itu mungkin sangat kaget. Mungkin didapati ada teman lari pagi olahraga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Beberapa saat kemudian ada laporan dari keluarganya. Bapak meninggal dunia. Loh, bagaimana? Tadi saja salam lewat, iya, sampai rumah capek, minta air putih. Begitu diminum air, mintanya yang anget biar segar, begitu diminum langsung geletak. Coba ya, datangnya apa ya, kematian itu tiba-tiba. Oleh sebab yang demikian, barakallahu fikum, persiapkan dengan sebaik mungkin kehidupan kita ini. Fa'ila ja'aluhum. Maka apabila datang ajalnya mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu tidak bisa ditunda sesaat dan tidak pula diajukan sesaat. Pas. Seperti itu waktunya. Sesuai dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Pas. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Kami sedih, hafizuni wa hafizakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan yang berbahagia ini. Untuk kelanjutan cerita jurul maut, mengingat mati untuk mensucikan jiwa kita, kita insya Allah akan lanjutkan keterangannya insya Allah pada kesempatan yang ada, dan kita cukup untuk sore hari ini. Wabillahi taufiq. سبحانك اللهم لا شهد ولا إلا أنت استغفر داود إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.